Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, poro alim, poro kiai, terutama tumateng segenap rencang-rencang jamaah pengaosan kitab hikam engkang sangat kaula hormati, alhamdulillah. Kulo kali panjenengan teng Allah tasih dipun paringi panjang umur ngantos sak menika. Mandar muga karen-karen umur kulo so panjenengan sedaya dadoso umur engkang betul-betul membawa manfaat serta barokah fitini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kalau wingi kulo kali panjenengan tutup datang nomor 74 tengah. Sakniki nomor 74 bagian bawah, gini ku 4 garis dari bawah. Monggo kita lanjutaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wal faqatu utawi bangete fakir. Lahu kadwe abet. Azatia tukang bangsa zat. Ikula tarfa'uha ora bisa ngilangi. Ha ing faqoh al awaridu. Apa pira-pira barang kang anyar teko. Wa hadza utawi iki qauluhu wal faqatu. Azatiyatu la tarfa'u hal awaridu muta'alikun iku kang gumantungan mikaulihi kelawan daune kiai musonib nyatane dawuh faqotuka laka zatiyatun nopo karpe ai ittirorun lazimun liwujudika wa inkunta ghanian biwujudin ni'mataini al-madhkurataini fa inna dhalika amrun aradiyun wal umuru dzatiyatu la tuziluha al umurul aradiyah itirorun utawi kepeksa lazimun kang netepi apa itiror liwujudika kangge wujute sira wa ing kuntas nejan ana sapa sira iku ghanian wong kang sugih miwujudin nikmataini kelawan wujute nikmat loro al-madhkurataini kang den tutur karone. Fa inna dhalika mongko sak temene. Mengkono-mengkono kaunuka ghanian. Utawa nge kaunuka ghanian. Iku amrun perkoro aradiyun kang bongso anyar. Teko. Wal umuru utai bira-bira perkoro adzatia tukang bongso zat. Iku layu zila tuzilua ora bisa ngilangaken ha ing umur. Al umuru apa bira-bira perkara al aradiyah tukang bangsa anyar teko. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, ugi kawula mulyakaken. Teng mriki sampun dipun sebutaken al faqatu dzatiyah. Kebutuhan ingkang bangsa zat niku la tarfa'uha al awaridu. Mboten saged diilangkan oleh sesuatu yang baru datang kepada kita. Dadi kebutuhane menungso nang Gusti Allah niku dzatiyah, asline punan. Kok cara montor niku bodi aslinya, itu enggak akan boleh, enggak akan bisa dihilangkan oleh barang yang baru datang. Artinya satu mobil dengan satu merek itu keasliannya bodinya ya seperti itu. Pamane mobil nopo tahun 80. Terus dengan mobil yang merek lain, ini bodinya enggak bisa ganti. Mungkin yang bisa ganti dan menyamai hanya catnya saja. Nek perkara kebutuhane menungso nang Gusti Allah niku dzatiyah. Karena kebutuhannya dzatiyah, ada apa saja sesuatu yang baru yang datang pada tubuh manusia itu tidak akan bisa menghilangkan keasliannya. Tidak bisa menghilangkan sifat kebutuhannya manusia itu. Artinya menungso niku tetap butuh nang Gusti Allah. Dadi koyok-koyok wa hadza muta'alliqun biqaulihi faqatu kalaka dzatiyatun. Dawane ki musannif sing dawu faqatu faqatu kadzatiyatu la tarfa'u al awaridu niku berhubungan dengan dawu faqatu kalaka dzatiyatun. Napa maksudnya ngeten? ittiraruka lazimun liwujudika. Kebutuhan kita yang ditimbulkan oleh wujudnya kita. Kula mbek sampean wujud wonten ndek donya niki dengan adanya kula kali panjenengan niki hidup, kita membutuhkan banyak sesuatu. Ini contohnya, kula kali panjenengan butuh duit. Kok mati yo lah ndak butuh duit? Kula kali panjenengan urip niki kan otomatis butuh makan. Nah, kebutuhan kita ketika kita hidup yang harus memang kita miliki. Walaupun kula kali panjenengan niku pun sugih krana pancene nang Gusti Allah dibantu dengan beberapa kenikmatan. Yang nikmat niku wau enten kali, ada nikmatul ijad, ada nikmatul imdad. Niki datangnya sesuatu yang merupakan kekayaan, itu adalah amrun arodiyun, perkara anyar, barang nempel, mboten asli. Wal umuru dzatiyatu la tuzilwa al umurul arodiyah. Sedangkan beberapa perkara yang bangsa zat itu tidak bisa dihilangkan oleh beberapa perkara yang baru datang. Napa mawon pun, lek sing asli enggak iso ilang. Lek wonten mobil, satu mobil mereknya A, bodinya begini. Diganti dengan mobil bodi lain, CC punan. Nun sewu gampangane Jeep. Jeep niku bodele bodine ana irunge ndek mburine tepes. Ini kalau sudah diganti dengan bodi lain, ndek ngarep ana mburine, ana irunge, ndek mburi ana buntute, niku jenenge sedan. Kalau kita mau merubah bodi enggak bisa. Mungkin yang berubah hanya catnya saja. Pun. Kepanjangane dawuh fama mongko utawi barang yahsulu hasola yahsulu kang hasil apa mah lil abdi kaduwene kaula minasihati bayane saking kesehatan wal ghinalan kesugihan wal kudrotilan kekuasaan hatta tasira hingga dadi al asya'u apa pira-pira perkara ka'annaha dadi iku koyok sak temene asya tau ayatihi iku kang nuruti ing perintahe abet kang nuruti ing kekuasaane abet la yuzilu iku ora bisa ngilangake napa ma alfa kota ing sangete butuh azatiyati kang bangsa zat. Dadi menungso niku sekalipun dia sudah memperoleh bantuan saking ngarsane Gusti Allah sehat, waras, kok cara digawe andalan-andalan gelut, sapa wae mesti kalah. Sapa wae mesti kalah musuh dhek ini. Sekalipun dia punya kesehatan yang seperti ini, orang kaya, duwite wis berlimpah ruah, ingin ini bisa tercapai, ingin itu bisa tercapai, semua keinginannya bisa tercapai. Wonten sing kekuasaan, pangkat, kadung nyekel tongkat, Indonesia apa jare niku, presiden lah cara kasare. Manusia itu punya uang, memiliki kesehatan, memiliki kekayaan, memiliki pangkat, itu semuanya perkara yang baru datang. Kok cara mobil niku hanya catnya saja? Sewaktu-waktu cat ini bisa diganti. Enggak sampean delok nek pun wonten tiang pangkat yang menetap wonten ndek donya. Wonten-wonten. Paling suwe 32 tahun niku mari ngono 5 tahun, 2 tahun setengah, 2 tahun, 5 tahun pun. Kenapa kok enggak bisa lama? Karena ini tidak orsinil, tidak asli. Nek asline menungso niku tetap membutuhkan bantuan saking Gusti Allah. Enggak bisa mereka itu akan lepas dari yang namanya bantuan Gusti Allah. Mesti tasik butuh. Jadi lek wis rumosone kaya awak-awak niki sehat, suge, kudroh. Hatta tasirul asya'u ka'ana atau ayatihi. Kayak-kayak uang ini kulit tempat suge, tempat pangkat, tempat kuat, kepingin nopo maun mesti keturutan. Padahal kekayaan itu adalah merupakan al-umurul arodiyah. Perkara yang baru datang. Dan perkara yang baru datang ini enggak bisa dihilangkan. Enggak bisa mengusir perkara yang asli. Napa kok ngoten nggih anahu krana sak temene kelakuan iku ya juzu wenang fi haqihi ing dalam haqi Allah taala alim maulur sapa Allah ayu sila apa yang tong ilangaken sapa Allah zalika mungkun-mungkun has mayasulu wa yubadiluhu lan ganteni sapa Allahu ing ma bididihi kelawan perlawanane ma al-muqtadi kang natrapi apa didihi lil iftikori maring butuh wal itirori lan sangeti butuh. Napa osak niki niku senajana wong niku ketok pangkat niku kok sik diarani tetep butuh nang Gusti Allah. Nggih, sebab asline sing ngekekno pangkat iku Gusti Allah. Dadi sak waktu-waktu pangkate nang Gusti Allah dijupuk, maka kembali lagi dia sebagai rakyat jelata. Ndak apa-apane wisan. Kalau kemarin kita naik mobil, turun dari mobil lawangi dibuka akan, karena jabatannya sudah hilang, maaf, sorry. Tolong mobilnya dibuka sendiri. Sing kala wingi enggak ada pangkat, numpak motor enggak katik nyopir, karena pangkatnya sudah hilang, maka sopirnya juga akan berhenti. Toh, lek duwe-duwe kan ngoli. Lek duwe-duwe kan ngingu sopir lah. Makanya karena kita masih punya uang. Andai kata penjenengan wis mboten duwe-duwe, tidak ada ceritanya orang panjenengan kengken nyopir ndak gelem ndak katik diburui. Mesti ndak kira gelem. Nah, ketika sampean duit wis ndak duwe, pangkat ndak ano, kesehatan sudah hilang, tinggal sakit yang ada. Oh, kula jamin pasti panjenengan akan kembali pada sifat orsinilnya. Kembali datang sifat asli ini ku menungso, dan ini setiap saat mungkin akan terjadi kepada diri kita. Kampangan ini ku sing suge ojo enak-enakan mergo suge. Sing pangkat ojo enak-enakan mergo pangkat. Ingat ketika dia nanti pangkatnya akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Ingat ketika nanti kekayaannya juga diambil oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka panjenengan kekayaan hilang, pangkat hilang, panjenengan menjadi rakyat yang semestinya aja. Jadi kulo kali panjenengan enggak ada pangkat nopo mawon nun sewu. Jangan sampai pangkat ini dijadikan andalan yang paling utama. Jangan pangkat ini dijadikan andalan yang paling ada di atas, mengalahkan segala-galanya ojo sampai. Karena pangkat dunia, kesehatan niku mboten asli. Asli niku lo kali panjenengan kayak biyen sik kait lahir nih. Ndak ada nopo-nopo jenengan. Andai kata orang tua kita enggak welas sama kulo panjenengan, diuncalno dipangan kucing mati pisan. Kulo kali panjenengan aslinya mulai urip butuh bantuan nih wong tua, butuh dimban, butuh didusi, butuh dipakai, butuh diingoni, butuh didulang, butuh disusoni, dan semuanya kita membutuhkan itu. Itu sifat manusia yang asli. Milo jok sombong-sombong. Oh, krono sakniki dadi mantune wong pangkat, dadi mantune kiai, dadi mantune niko, dadi wong ngeten, ilingo panjenengan niku enggak ada apa-apanya. Semua manusia itu enggak ada apa-apanya. Pangkate menungso, orang biasa, orang suge, orang loro, wong sehat, wong pangkat, kiai, ustad, arek biasa, wong tani. Kuabeh niku di hadapan Allah semuanya sama. Tidak ada yang dibedakan. Kabeh podo waktu lahir mudo biur ndak nggowo apa-apa. Waktu lahir tidak membawa apa-apa, tidak berpakaian apa-apa. Krono pun mboten berpakaian apa-apa, ya berarti enggak duwe napa-napa. Lek wis soge itu pun pemberian, bukan aslinya. Berarti asline menungso ya kaya arek bayi ngono. Semuanya membutuhkan pertolongan, semuanya membutuhkan bantuan. Kebutuhan kita ini yang asli. Adapun sesuatu yang baru datang, ini kumbatan asli. Bisa-bisa kekayaan kita oleh Allah diganti dengan lelawanannya. Bisa-bisa pangkat kita nang Allah diganti dengan perlawanannya. Bisa-bisa kesehatan kita diganti dengan yang namanya sakit. Lek wis diganti, ketok punan butuh ni maning. Biyen sik sugine ndak pati nyopo, seto ndak duwe male gati. Soale lek ndak gati utang ndak dikei. Lek soge guneme wong niku seje, aku soge nek kira boto nang kon. Kuat-kuatan wis. Kok ndak nyopo nang aku ndak nyopo. Jarine Gusti Allah, iya pancen sik soge entenono kon mari ngono. Lek nang Gusti Allah dibales dikek ndak duwe mbek merangkat-merangkak. Merangkang-merangkang, ndak di apa-apa sampean. Bapak ibu-ibu ingkang kalau hormati, mila saking menika intinya kula kali panjenengan niku dalam posisi dan kondisi apapun kulo panjenengan harus menyadari bahwa kita ini sebetulnya selalu membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mila saking menika Kiai Musonep nerusakan daune. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fitaraini amin. Khairu awqatika. Utawi sak bagus-baguse piro-piro waktu nisiro. Ayuhal muridu. wong kang ngarepaken bagus maring Allah, asadiku kang jujur, waktun iku waktu tashhadu kang ningali sira biyen dalam waktu wujuda faqatika ing wujute fakire sira mi ayuzwa kelawan yen toten samaraken angka saking sira adunya apa dunya wa syahawatu lan biro-biro syahwat dunya wa turaddu lan den balekaken sira fiya ing dalam wujudul ing dalam waktu la wujudi zillatika maring anane fakire sira aizili tegese fakire sira kula mik panjenengan mestine takon waktu yang paling berharga bagi diri kita, waktu sing paling akeh ganjarane, waktu sing paling akeh faedahe niku mulai kula kali panjenengan lahir sampai saat niki itu sebetulnya waktu yang mana? Waktu sing paling apik niku sakjane waktu sing pundi? Apa waktu sampean niku balak-balik sodako? Apa waktu sampean niku balak-balik bantu uang? Apa waktu sampean niku balak-balik nulung uang mergo duwe jabatan? Apa waktu sampean niku dadi wong sing payu, ngalor muruk, ngidul muruk? Napa sakjane waktu sing paling apik? Jawaban iki musonep, waktu sing paling apik adalah waktun tashhadu fihi syahida yashhadu. Syahida yashhadu niki fi'il madine syahida, fi'il mudhari'e yashhadu. Fi'il mudhari' niku lek ain utawa lam fi'ile niku rupa harf halak, maka pada waktu fi'il mudhari'nya itu harus dibaca fathah menurut kiasnya. Jadi syahida yashhadu, hak niki termasuk harf halak. Waktu kita yang paling baik adalah waktu di mana pada waktu itu kita menyadari bahwa kita ini butuh datang Allah Subhanahu wa taala. Artinya yo napa butuh nang Gusti Allah niku bi an yuzwa angkat dunia wa syahawatuha. Artinya waktu kita melihat sangatnya kefakiran kita terhadap rahmat Allah itu bisa kita artikan seperti halnya saat kita memandang dunia itu terlempit. Napa terlempit niku bahasa ini? Terhalang lah, terhalang. Terhalang dari pandangan kita. Dunia niku ndak ana pandangan yang monggo kula panjenengan. Duduk krono sampean sodakoh itu adalah merupakan waktu sampean paling baik, mboten. Masih yo sampean sodakoh, sodakoh dihitung, didudun nonang uang. Lek sampean niku sodakoh sak mene miliar. Sampean ngerasa bahwa sodakoh itu dari sampean. Niki adalah waktu kurang baik bagi kita. Kita sodakoh nek 10.000. Tapi kita memandang bahwasanya 10.000 ini sebetulnya bukan keluar dari saya, tetapi keluar saking ngarsane Gusti Allah. Wah, ini waktu sing paling apik kangge kula panjenengan sedaya. Artine panjenengan iso ngetokno sedekah iki krana sampean dikeki rezeki nang Gusti Allah. Duduk krana sampean sedekah iku mang sing sampean oleh ganjaran. Krana sampean nuruti perintahe Gusti Allah. Nomor kali krana kula ambek sampean iki pada saat itu mengira harta yang kita sedekahkan itu murni saking ngarsane Gusti Allah. Duduk sodako yang sing utama pak. Masih sampean sodako lek di anggap toko sampean dewi. Iku aku bentak kaya aku ku 10 juta. Lek ndak tak bantu aku 10 juta ndak kira mlaku iku penggaweane. Karena tak bantu akhirnya mlaku penggaweane. Jadi koyok-koyok toko sampean dewi. Ini adalah sangat tidak baik bagi kita. Wa turaddu fi ila wujudi dzillatika. Dan waktu yang paling baik juga yang kedua adalah waktu di mana kita dikembalikan pada posisi asor, posisi ino kulo sampean. Ketika sampean merasa wis danu apa-apa ini kuong sing paling api. Dan itu waktu yang paling besar pahalanya. Allah, iya panjang nama iki ndak duwe. Salam ndak duwe kate ndak iso melaku pisan. Gusti, kulo teng dunyo niki mboten gak ada sinten-sinten ya Allah. Namung gak ada panjenengan. Kulo sepuro akan dosa kulo. Amal kulo panjenengan terami Gusti. Kula mboten kepingin elek nang sinten-sinten, kula mek kepingin dados tiang sing kratu teng panjenengan. Iku waktu sing paling apik. Ojo bongo krono sampean tepak buah, tepak jaya, tepak naik daun, duwite tepak akeh, panjenengan rumoso jaya. Ketika sampean merasa jaya, itu adalah waktu nih sampean sing paling elek. Napa kok ngoten? Krana pada saat itu sampean ngerasa dadi wong mulya. Ngerasa dadi wong mulya niku munggone Allah ndak oleh. Tepak laris-larise undangan. Ngerasa dadi kiai dhewean ojo. Iku paling elek niku. Ngerasa wong paling laris dhewe, dadi wong sing ngerasa paling karomah dhewe, paling cerdas dhewe, paling ndak oleh niku. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula hormati, sepindah malih. Pandangan onten dik dunyo yang kita terima, yang kita lihat, yang kita rasakan, sama sekali enggak ada pengaruhnya datang Gusti Allah niku. Ojo ngira krana awak niki akeh koline akhire diarani wong mulya. Ojo ngira krana awak iki balak-balik sedekah nang wong miskin dadi wong sing ahli swarga turung mesti. Ya Allah Gusti, masih wong sedekah sampean niku melihatan. Ojo dianggap duh Gusti. Kula mek saged maringaken niku tok. Kula sedekah nang masjid saged mek nyumbang sedasa juta Gusti. Sedekah kula niki mboten ten bandingane lek dibanding kari sedekah e padha zamane sahabat niku. Sahabat niku lek sedekah donyane dikekno kabeh, nyawane pun dipersediakan untuk kejayaan agama Islam. Larangan pundi sakniki nyawa? Ambek dagangan sampean utawa sampean sedekah nek 10 juta. Niki maaf-maaf bukan berarti saya mengajari kaum muslimin wal muslimat untuk berjihad seperti orang-orang yang suka melakukan bom bunuh diri, tidak. Hanya perbandingan kita. Kita hanya bersedekah 10 juta, itu wis ngerasa dukur. Karena sampai ndak ndelok pada zaman sahabat, mereka itu bersedekah dengan mengorbankan nyawa. Artine sak pira opun gedene sedekah yang kita laksanakan, sebesar apapun ibadah yang pernah kita lakukan, ojo dilihat iku ganjarane gedhe. Napa krana ngoten? Kok mboten oleh mandang iku ganjarane gedhe? Nggih. Krana kula ambek panjenengan iki, senaosipun sedekah gedhe. Niku sedekah niku saking Gusti Allah. Kula ambek panjenengan maringi napa-napa nang menungso, iku teko Gusti Allah. Nek Gusti Allah ndak ngekei, ndak iso. Nek Gusti Allah mboten maringi mboten saged. Lah, ini tandanya kula ambek sampean masya sedekah. Iku anggapane sampean iku sik butuh nang peparingi Gusti Allah supaya sampean iso sedekah. Waktu sing koyo ngeten niki Pak, waktu sing paling apik. Waktu koyo ngeten niki waktu sing paling sae. Duduk waktu sampean nglakoni sembahyang khusyuk, nak tole-tole, atine ndak eling nang sapa-sapa, duduk niku. Masih sampean sedekah, sembayangi kelawan khusyuk, sampean ngeroso bahwasanya salate sampean itu adalah salate wong sing paling apik sak donya kala kabeh. Niku lak sombong jenenge. Tapi bukan berarti kok to. Lek ngono ya ndak sembayang ae wong aku ndak iso nglakoni sembayang kelawan khusyuk lan ndak kepengin dialem wong. Ya mboten. Sembayang masak biasae. Tapi ketika kita meras sembayang, teng ati kula panjenengan iki ngerasa bahwa sembayang ini semata-mata karena merupakan bantuan saking ngarsane Gusti Allah. Kok andai kata ndak ada bantuan saking Gusti Allah sampean ndak iso sembayang. Kok andai kata ndak ada bantuan saking Gusti Allah kita ndak bisa melaksanakan ibadah, sedekah, salat dan lain sebagainya, mboten saged. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati. Dadi niku nomor setunggal. Nomor kali sampean dibalik nang keadaan sing paling gak enak. Ai fakri kadegesi fakir siro. Sampean tepak oleh cubake niku berarti waktu tepak api kangge sampean. Ai wa inna makanat angin pasti ni ono apa hadhihi ikilah waktu ono iku khairul awqati. Sak bagus-bagus e pira-pira waktu. Sakjane niki sing enak sanes wa ingkanat niki, tapi wa ingkana bab waktu niku termasuk muzakkar, tapi sing api wa ingkana hadza khairul auqati ngoten. Kok umpama ditambah wa ingkanat angin pastine ono apa hadi ikilah jenisi waktu ono iku khairul auqati sak bagus-baguse pira-pira waktu liwujudi hudurika krono anane hadire sira fiha ing dalam auqat ma rabbika sartane pangeran sira. Wang kita inadrikalan, wang kita inadrikalan pegote peningal siro. Anil wasa iti saking biro-biro lantaran. Wal asbabilan biro-biro sebab. Al mujibati kang nekakan libuk di kamaring atoi siro. Anhu saking Allah. Bikhilafil wakti kelawan betani waktu. Alladikang tashadu ningali siro fiin dalam waktu wujudahina kaing anani suki siro. Wa izikalan anani mulyoni sirofa inna dhalika mengkosak temani waktu ku syarru awqatika luweh elek piro-piro waktu ni siro. Jadi waktu yang paling apik adalah waktu di mana kita menyaksikan bahwa diri kita ini masih sangat membutuhkan pertolongan Allah. Satu. Yang kedua adalah waktu di mana kita dikembalikan oleh Allah pada posisi yang sangat asor, yang sangat rendah sekali. Posisi yang sangat rendah sekali ya nopo? Nggih posisine ati. Kok umpama dicontone nang zahir ngeten. Asale dadi wong sugih. Malah suwene-suwene kok bangkrut. Lho ketika bangkrut niku ngrasa ngeten masyaallah. Tiba ngene dadi rasane wong melarat iku kudu Gusti. Sebentar nih kula sing kata Gusti kok dungaren kula niki ngeten. Jadi kula niki sik sangat butuh datang bantuan panjenengan ya Allah. Ternyata kula niki mboten wonten napa-napa niki Gusti. Bali ati nang ngeten niki adalah waktu yang paling baik. Ngeroso awak ndak ana regane. Ngeroso awak dadi wong sing paling hina. Ngeroso awak dadi wong sing paling ndak ana regane. Mergane kula eling critane Rama Kiai Hasani, Kiai Sidogiri. Sing tak tahu surbanan, tak tahu pidato ngalor ngidul, yang tak tahu muruk kitab, tapi justru Kiai Hasan ini kiai adalah kiai yang sangat disegani, bukan hanya oleh Kiai Pasuruan, tapi kiai insya Allah sa Indonesia. Nopo kok saged ngoten? Ya krono Kiai Hasan itu sering menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, sering nangis kepingin dang mati, nek nek loro alhamdulillah, di umah ini ku selalu di sediani pendoso kepingin dang-dang mati soalin delok dunya wis koyok ngeten kabeh kualik kabeh. Ngeroso awak niki selalu akeh dosane tok nang Gusti Allah. Ngeroso awak niki selalu salah terus nang Gusti Allah. Niku Kiai Hasani tapi kula sampean yo masih ngeroso salah lek kelakuane tambah elek. Oh opo kae ini? Ngeroso salah kelakuane diapikno. Ngeroso elek kelakuane dibagusno. Ngerasa awak niki adoh saking rahmati Gusti Allah malah nyedek nang Gusti Allah niku sing api. Nak mulai wong sing sugih niku terus berarti waktunya elek terus mboten. Juga tidak bisa memastikan bahwasanya orang yang tidak punya waktunya baik terus nggih mboten. Ndelok atine dhewe-dhewe. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, namung niku ingkang saged dalem aturake salalu putih mulai saking awal ngantos akhir kula nyuwun agung pun pangapunten. Mandar muga dados ilmu sing manfaat fitini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sa'mentan hadanallahu ayyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.